Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita lanjutkan kembali kajian kita, pembahasan kitab syarah al-usul as-sittah, yang mana al-usul as-sittah tersebut adalah risalah dari Asy-Syaikh Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Adapun syarahnya ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita masih pada al-aslul awal, asal yang pertama. Kita akan baca kembali. Qala al-muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, al-aslul awwal ikhlasuddin lillahi taala wahdah la syarika lah wa bayanu diddihi alladhi huwa syirku billah wa kaunu aktsaril qur'ani fi bayani hadzal asl min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladul 'ammah. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. الشرح kalau bisa dihafal ya matanya, maka itu sangat baik. قال الشارح قوله إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. Ucapan muallif mengikhlaskan agama untuk Allah Ta'ala satu-satunya, la syarika lah, tidak ada sekutu baginya. Al-ikhlasu lillahi ma'nahu, ikhlas kepada Allah maknanya, atau ikhlas untuk Allah maksudnya di dalam beribadah, di dalam beragama, mengikhlaskan hanya untuk Allah, maknahu maknanya adalah ayyaqsidal mar'u biibadatihi at-taqarruba ila Allah taala, yaitu seorang hamba memaksudkan dengan ibadahnya adalah untuk at-taqarruba ilallah, untuk taqarrub, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Wattawassula ila dari karamatihi, dan untuk bisa sampai kepada dar karamah, yaitu al-jannah, untuk bisa masuk ke dalam al-jannah. Inilah yang dimaksud dengan ikhlas lillahi ta'ala fi al-ibadah, yaitu ketika seorang hamba melakukan berbagai macam ibadah qauliyah atau fi'liyah atau qalbiyah, semua jenis ibadah dia maksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah satu-satunya, tidak kepada selain Allah, dan juga mengharapkan untuk bisa sampai ke jannatullah, syurganya Allah, dan masuk ke dalamnya. Qala rahimahullah bi ay yakuna al-'abdu mukhlishan lillahi ta'ala fi qasdihi mukhlishan lillahi ta'ala fi mahabbatihi, yaitu dengan seorang hamba mengikhlaskan hanya untuk Allah Ta'ala fi qasdihi, di dalam tujuannya, di dalam niatnya. Mukhlishan lillahi ta'ala fi mahabbatihi, mengikhlaskan hanya untuk Allah Ta'ala, waalaikumsalam, fi mahabbatihi, di dalam kecintaannya. Puncak kecintaannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahabbah yang disertai dengan ta'zim, ya. Mukhlishan lillahi ta'ala fi ta'zimihi, mengikhlaskan hanya untuk Allah Ta'ala di dalam ta'zimnya, pengagungannya. Demikianlah seorang hamba yang mukhlis, mengikhlaskan kecintaannya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang mahabbah itu adalah nau'un min anwa'il ibadah, salah satu bentuk dari bentuk-bentuk ibadah. Mahabbah, cinta, puncak kecintaannya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun jika dia mencintai makhluk, maka tidaklah dia mencintai makhluk itu kecuali karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah dia mencintai selain Allah kecuali untuk mengikuti kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah zat yang menjadi puncak kecintaannya. Mukhlishan lillahi ta'ala fi zahirihi wa batinihi, mengikhlaskan hanya untuk Allah di dalam zahirnya maupun batinnya, amalan dia yang nampak maupun amalan yang tersembunyi. Ketika dia berada di keramaian maupun di dalam kesendirian, ketika dia di tempat yang sepi, maka dia hanya mengikhlaskan, tetap mengikhlaskan agama dan ibadahnya untuk Allah. La yabtaghi bi ibadatihi illa wajhallahi ta'ala wal wusula ila dari karamatihi. Tidaklah dia mengharap dengan ibadahnya kecuali wajah Allah Ta'ala dan untuk bisa sampai ke darul karamah, yaitu al-jannah. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Nabi, khitabnya kepada Nabi tapi juga berlaku kepada umatnya. Qul, katakan wahai Nabi, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan nusukku. Para ulama ahlu tafsir ketika menafsirkan an-nusuk, ada dua macam penafsiran. Nusuk yang sifatnya am, umum, dan an-nusuk yang sifatnya khas, khusus. Adapun an-nusuk di dalam bahasa Arab yang bermakna umum mencakup semua jenis ibadah. An-nusuk bisa berarti semua ibadah dengan segala jenisnya. Itu juga bisa disebut dengan an-nusuk. Sehingga makna ayat qul inna salati wa nusuki, katakan sesungguhnya salatku dan semua ibadahku, ya, demikian. Adapun penafsiran yang kedua, penafsiran yang khas, an-nusuk yang bermakna adzabah, an-nusuk yang bermakna ibadah penyembelihan. Ini makna yang lebih khusus, sehingga makna ayat qul inna salati wa nusuki, katakan sungguhnya salatku dan sembelihanku, ini semakna dengan firman Allah di dalam surat Al-Kautsar, ya, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah untuk Rabbmu dan wanhar, dan sembelihlah. Ibadah sholat digandengkan dengan ibadah adzabah, penyembelihan. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dan hidupku serta matiku hanya untuk Allah Rabbul alamin, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tidak ada sekutu baginya dan dengan itulah aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang bersegera untuk berislam, termasuk bersegera di dalam berislam. Jadi ini maksudnya bukan awalul muslimin, orang muslim yang pertama. Makna ayat maksudnya adalah dan aku termasuk orang-orang yang bersegera di dalam berislam, yaitu yang bersegera di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan syariat-syariatnya. Wa qauluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Ini dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin. Ini menunjukkan disyariatkannya untuk ikhlas di dalam beribadah hanya untuk Allah. Dalam ayat yang tadi jelas, dalam surat Al-An'am tadi jelas ya, lillahi rabbil alamin, sesungguhnya salatku, ibadahku semuanya, atau sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah rabbul alamin, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Adapun ayat yang kedua, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Wa anibu, berinabahlah. Anibu dari kata anaba yunibu inabah, termasuk salah satu jenis ibadah al-inabah, yaitu kembali kepada Allah dengan menjalankan berbagai macam ketaatan dan amalan soleh. Itu makna inabah. Dan berinabahlah ila rabbikum, kepada Rabb kalian, wa aslimu lahu, dan berislamlah hanya untuknya. Berislam di sini maksudnya apa? Islam yang diperintahkan sebagaimana yang definisinya sudah pernah kita pelajari di kitab Thalathatul Usul. Apa makna Islam? Al-istislamu lillahi bitauhidi, kemudian wal-inqiyadu lahu bitta'ati, wal-bara'atu minasyirki wa ahli. Al-Islam maknanya adalah al-istislam, berserah diri kepada Allah, bitauhid, dengan mentauhidkannya. Wal-inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepadanya dengan taat menjalankan perintah-perintah dan syariatnya. Wal-bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Ini makna Islam. Sehingga ketika kita mendapati ayat wa aslimu lahu, dan berislamlah hanya untuknya, maksudnya tauhidkan Allah, taatlah kepadanya, dan berlepas dirilah dari kesyirikan dan para pelakunya. Wa qawluhu, firman Allah yang lain. Kalau dalam ayat tadi jelas ya, syahidnya pada ila rabbikum wa anibu ila rabbikum, berinabah hanya kepada Rabb kalian, wa aslimu lahu, dan juga berislamlah hanya untuknya. Wa qawluhu wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan ilah kalian, zat yang berhak untuk diibadai oleh kalian, ilahun wahidun, hanyalah ilah yang satu. Hanya satu ilah, tidak ada yang lain. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali dia, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di sini disebut dengan dua namanya dari Al-Asma'ul Husna, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Makna Ar-Rahman adalah Ar-Rahmah Al-Wasiyah, zat yang maha memiliki rahmat yang maha luas. Adapun Ar-Rahim, Ar-Rahmah Al-Wasilah, zat yang maha menyampaikan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Wa qawluhu fa ilahukum ilahun wahidun. Sama syahidnya pada kata ilahun wahid. Dan ilah kalian hanyalah ilah yang satu. Falahu aslimu. Dan hanya untuknyalah, hanya kepadanyalah hendaknya kalian berislam. Di sini disebutkan dengan dua bentuk penekanan. Ilahun wahidun, ilah yang satu. Kemudian falahu aslimu. Dan hanya kepadanyalah kalian berislam. Di sini terdapat taqdimu ma haqquhu at-ta'khir. Mengedepankan sesuatu yang harusnya diakhirkan. Ya. Asalnya kalimatnya berbunyi seperti ini. Aslimu lahu. Fa aslimu lahu. Tapi lahunya dikedepankan. Maka di sini terdapat faidah tambahan. Yaitu yufidu al-hasr. Memberikan faidah al-hasr. Hanya untuk Allah. Pengkhususan hanya untuk Allah. Sebagaimana dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asalnya kalimatnya bagaimana? Na'buduka. Tapi dikedepankan ma'mulnya ke depan. Iyyaka na'budu. Maksudnya apa? Di sini terdapat faidah tambahan yaitu al-hasr. Pengkhususan ibadah hanya untuk Allah. Begitu juga al-isti'anah. Meminta tolong hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qad arsalallahu ta'ala jami'ar rusuli bidzalika. Dan Allah telah mengutus semua para rasul dengan itu. Yaitu dengan tauhid. Memerintahkan kepada umatnya dengan tauhid. Kama qala ta'ala. Sebagaimana yang Allah firmankan. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utus min qablika, tidaklah kami utus sebelummu wahai nabi, mir rasulin, seorang rasul pun, illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya. Tidak ada seorang pun yang diutus dari kalangan Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad alaihissalam kecuali diwahyukan pada mereka wahyu yang bunyinya sama, yaitu apa? La ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali aku, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'budun, fa'buduni, nunnya dengan harakat kasrah. Artinya fa'buduni, maka beribadalah hanya kepadaku. Qala syarih rahimahullahu ta'ala. Wa kama waddaha Allahu dzalika fi kitabih kama qala al-muallif. Dan sebagaimana yang telah Allah jelaskan di dalam kitabnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh muallif, min wujuhin syatta bikalamin yafhamuhu abladul ammah. Asal yang pertama ini, pondasi yang pertama ini, yaitu tentang ikhlas, mengikhlaskan ibadah dan agama hanya untuk Allah dan menjauhi kesyirikan, itu dijelaskan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya, disifati dengan muallif, disifati oleh muallif dengan min wujuhin syatta. Pondasi yang pertama ini dijelaskan Allah di dalam Al-Quran dengan wujuhin syatta, dengan banyak sisi, di banyak tempat, di banyak ayat, dengan uslub, metode penyampaian yang berbeda-beda. Terkadang dalam bentuk perintah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a misalnya. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum misalnya, dalam bentuk perintah. Beribadalah kepada Allah dan jangan kalian berbuat kesyirikan. Terkadang juga dalam bentuk penyampaian kisah, Al-Qasas, kisah para nabi dan rasul, ketika nabi tersebut memerintahkan kepada umatnya untuk bertauhid, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Begitu juga tentang ikhlas ini, tentang tauhid ini, Allah sampaikan dalam bentuk pemberitaan tentang al-jaza, balasan yang akan didapatkan oleh ahlu tauhid, dan balasan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang menentang tauhid. Sehingga prinsip yang pertama ini, pondasi yang pertama ini, pondasi tentang ikhlas, tentang tauhid, ini dijelaskan dalam banyak bentuk dengan berbagai macam uslub, metode yang bermacam-macam. Tadi yang kita sebutkan beberapa contohnya. Min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladul amah, dijelaskan dengan berbagai sisi, bi kalamin, dengan ucapan, dengan penjelasan, yafhamuhu, yang bisa dipahami oleh abladul amah, orang awam yang paling rendah tingkat intelektualnya pun bisa memahami penjelasan itu. Sehingga tidak benar jika dikatakan tauhid itu susah, memahami tauhid itu berat. Lah, mudah. Ya. Sampai orang awam, bukan thalibul ilm, orang awam yang paling rendah tingkat intelektualnya pun bisa memahami. Di sini ditakbirkan dengan abladul amah, orang awam yang paling ya, bodoh, itu bisa memahami penjelasan tentang tauhid, tentang ikhlas. Qala rahimahullah, faqad waddahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad jaa'a alaihi as-salatu was-salaa was-salamu bi tahqiqi at-tauhidi wa ikhlasihi wa takhlisihi min kulli sya'ibah. Tadi di dalam Al-Quran telah dijelaskan dengan gamblang tentang prinsip yang pertama ini, yaitu ikhlas, tauhid. Faqad waddahahu Rasulullah, begitu juga Rasulullah telah menjelaskan prinsip yang pertama ini, prinsip tauhid dan ikhlas ini. Faqad jaa'a alaihi salatu wassalam bi tahqiqi tauhid, Rasulullah datang dengan membawa risalah yang berisi tahqiqut tauhid, untuk mentahqiq, untuk menetapkan tauhid, mengokohkan tauhid, dan merealisasikan tauhid. Wa ikhlasihi wa takhlisi min kulli syaibah, memurnikan tauhid dan membersihkannya dari segala bentuk syaibah, segala bentuk kotoran dan noda yang bisa mencemari tauhid. Sehingga Rasulullah ketika beliau ya, berdakwah, yang beliau dakwahkan hanyalah tauhid. Dari beliau, dari awal sampai akhirnya, tidak kosong dari tauhid. Memurnikan dan membersihkannya. Wasadda kulla tariqin yumkinu ayyusila ila thalmin ila thalmi hadha tauhidi au id'afihi, dan beliau alaihi salatu wassalam menutup segala jalan yang bisa mengantarkan kepada kebengkokan tauhid dan kelemahannya. Jadi segala bentuk amalan, baik ucapan maupun perbuatan yang akan bisa melemahkan tauhid, yang akan bisa merusak tauhid, mengotori tauhid atau membengkokkannya, Rasulullah menutup jalan itu, menutup segala celah yang bisa mengantarkan kepada rusaknya tauhid. Hatta inna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan beberapa contohnya bagaimana hirsnya nabi, semangatnya nabi untuk membimbing umatnya di atas tauhid. Sampai sekecil amalan apapun, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan yang bisa mengantarkan kepada rusaknya tauhid, Rasulullah segera putus. Rasulullah tegur agar tidak berkelanjutan. Dan juga sebagai bentuk pendidikan bagi generasi-generasi yang setelahnya, bahwasanya amalan tersebut bisa merusak dan mengotori tauhid. Contohnya ketika seorang berkata kepada Nabi alaihi salatu wasalam, "Masya Allah wa syi'ta. Masya Allah wa syi'ta. Dengan kehendak Allah dan kehendakmu." Dia mengatakan, pria ini mengatakan kepada Nabi, "Masya Allah wa syi'ta. Dengan kehendak Allah dan kehendakmu." Wahai Nabi, wahai Rasul, menggandengkan antara masyiah Allah, masyiatullah dengan masyiahnya Rasul, tapi digandengkan dengan huruf waw. Yang ini konsekuensinya menyetarakan antara masyiatullah dengan masyiahnya Rasul. Maka Rasulullah marah dan mengingkari hal itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aj'altani lillahi niddan." Apakah engkau menjadikanku sebagai tandingan bagi Allah? Ini pengingkaran Nabi kepada pria tadi. Bosnya Rasulullah tidak setuju ya, dengan ucapannya tadi. Bal masya Allah wahdah. Bahkan kehendak Allah satu-satunya. Kehendak Allah tidak ada yang bisa mengganggunya dan mencampurinya. Fa'ankara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala hadzal rajuli ay yaqrina masyiatahu bi masyiatillahi ta'ala bi harfin yaqtadi at-taswiyata bainahuma. Maka Nabi di dalam sabdanya ini mengingkari pria ini karena si pria tadi merangkaikan atau menghubungkan antara masyiatullah, masyiahnya Nabi, dengan masyiatullah dengan huruf waw. Yang mana huruf wawu jika menjadi huruf perangkai antara satu, antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, antara kata satu dengan kata yang lain, itu yaqtadi at-taswiyata bainahuma. Konsekuensinya menunjukkan persamaan dan penyamarataan antara kalimat atau kata sebelum wawu dan setelahnya. Padahal masyiatullah tidak boleh disetarakan dengan masyiah makhluk. Nah, sehingga Rasulullah mengingkarinya. Wa ja'ala dzalika min ittikhadhi an-niddi lillahi azza wa jal. Dan Rasulullah menggolongkan hal ini termasuk ittikhadud nidd min azza wa jal. Wa min dzalika aidan. Ini contoh yang pertama. Sehingga tidak boleh kita mengatakan masya Allah wa syi'ta, dengan kehendak Allah dan kehendakmu makhluk, tidak boleh. Yang boleh adalah imma yang pertama ini yang Rasulullah contohkan, masya Allah wahda, dengan kehendak Allah satu-satunya. Atau kalau kita ingin menggandengkannya dengan kehendak makhluk, maka digandengkan dengan huruf thumma. Masya Allah thumma syi'ta, dengan kehendakmu, dengan kehendak Allah, kemudian dengan kehendakmu. Jadi digandengkan dengan kemudian, tidak boleh digandengkan dengan dan, karena kata dan yang dalam bahasa Arab itu wawu, itu menyamaratakan antara masyiah Allah ya, dengan masyiah makhluk. Adapun kalau digandengkan dengan kata thumma, kemudian, maka tidak ada penyamarata. Karena berarti menunjukkan masyiah Allah lah yang berlaku mutlak, adapun masyiah makhluk itu berlaku sesuai dengan masyiatullah. Kalau Allah menghendaki, maka masyiah makhluk terjadi, adapun jika tidak, maka tidak akan bisa terjadi. Ini pembahasan tentang al-qadar, takdir, yang sudah pernah kita bahas. Ini semana dengan ucapan syair yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i. Masya Allah. Masyi'ta kana wa in lam asya' wa masyi'tu in lam tasya' lam yakun. Masyi'ta kana. Segala apa yang kau kehendaki ya Allah, kana pasti akan terjadi. Wa masyi'tu, dan segala apa yang aku kehendaki, wa masyi'tu in lam tasya' lam yakun. Jika tidak engkau kehendaki, lam yakun, maka tidak akan bisa terjadi, tidak akan bisa terwujud. Naam. Sehingga kehendak makhluk itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga dalam firman Allah, "Wa ma tasya'una illa an yasha' Allah." Tidaklah kalian berkehendak kecuali jika Allah menghendaki. Tidaklah kehendakmu akan bisa terwujud kecuali jika Allah menghendakinya. Wa min dhalika aidan, qala rahimahullah, wa min dhalika aidan anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam harrama al-halifa bighairillah. Dan dia yang menunjukkan Rasulullah benar-benar naam serius di dalam menjaga tauhid dan kemurniannya ini, ketika Rasulullah mengharamkan al-halif bighairillah, bersumpah dengan selain nama Allah, wa ja'ala dzalika min syirk, dan Rasulullah menjadikan amalan itu, yaitu bersumpah dengan selain nama Allah, termasuk kesyirikan. Billah termasuk kesyirikan kepada Allah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man halafa bighairillahi faqad kafar au asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka sungguh dia telah kafir atau telah musyrik, telah berbuat kesyirikan. Hadits sahih, ya, bisa antum lihat di ta'liq. Adapun yang pertama tadi, yang Masya Allah wa syi'ta, itu dikeluarkan oleh Imamun Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Adapun yang kedua ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dan yang selainnya disahihkan pula oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka sungguh dia telah kafir atau berbuat kesyirikan. Wa dzalika li anna al-halifa bighairillahi ta'dhimun lil mahlufi bihi bima la yastahiqquhu illa Allah azza wa jal. Kenapa bersumpah dengan selain nama Allah termasuk kesyirikan? Alasannya dijelaskan oleh syarih, karena bersumpah dengan selain nama Allah terkandung di dalamnya ta'dhim, pengagungan, lil mahlufi bihi, dengan sesuatu yang disumpahi dengannya. Bima la yastahiqquhu ila Allah, dengan sesuatu yang tidak berhak kecuali Allah. Misalnya kalau orang-orang musyrik Quraisy dulu biasa bersumpah dengan Ka'bah. Wal Ka'bah, demi Ka'bah. Ka'bah makhluk, tidak boleh bersumpah dengannya. Ya. Karena di situ terdapat pengagungan terhadap sesuatu yang disumpahi dengannya. Padahal tidak boleh hal itu diserahkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun wa rabbil Ka'bah, maka boleh dengan demi Rabb-nya Ka'bah. Siapa Rabb-nya Ka'bah? Allah Subhanahu wa taala. Wa hinama qadima 'alaihi wafdun faqalu, dan juga contoh yang lain. Sehingga bersumpah dengan selain nama Allah adalah syirik. Nanti akan dijelaskan contohnya atau jenis-jenisnya. Bisa tergolong syirik kecil, bisa juga tergolong syirik akbar. Wa hinama qadima 'alaihi wafdun, dan ketika mendatangi Nabi wafdun utusan, faqalu, maka mereka berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya khairana wa ibna khairina." Wahai orang terbaik kami dan anaknya orang yang terbaik dari kami. Wasayyidina, wasayyidana, wabna sayyidina. Wahai sayyid kami dan putranya sayyid kami. Maksudnya mereka ingin memuji Rasulullah alaihi salatu wassalam, tapi Rasulullah justru mengingkarinya. Qala, ya ayyuhan nas qulu qulu biqaulikum. Wahai manusia, katakanlah dengan ucapan kalian, dengan perkataan kalian yang biasa saja. Wala yastahwiyannakumus syaitan, dan jangan sampai kalian ditipu atau disesatkan oleh syaitan. Ana Muhammadun Abdullah wa Rasuluh. Aku hanyalah Muhammad. Aku ini Muhammad Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilatil lati anzalani Allahu azza wa jal. Aku tidak suka kalian mengangkat kedudukanku di atas kedudukan yang Allah menempatkanku. Beliau tidak mau kedudukannya ditinggikan, dinaikkan di atas kedudukan yang Allah telah memberikannya kepada beliau. Sehingga kalau kita memuji Rasulullah, ya, Abdullah wa Rasuluh, itu adalah puncak manzilah seorang hamba. Ketika dia benar-benar menjadi Abdullah, hamba Allah yang betul-betul ubudiahnya sempurna. Itu adalah tingkatan manzilah yang paling tinggi bagi seorang hamba. Apalagi beliau adalah seorang Rasul wa Rasuluh. Maka ini sudah cukup menjadi pujian bagi beliau. Sehingga syahadatain juga cukup dengan wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hamba dan rasulnya. Karena ini adalah puncak pujian bagi seorang hamba ketika dia benar-benar menjadi hamba Allah, sempurna ubudiahnya bagi Allah, dan beliau seorang rasul. Justru beliau tidak suka jika dipuji-puji dengan pujian yang berlebih-lebihan. Maka ini sebagai bentuk nasihat pula bagi kaum muslimin, ya, yang tidak sedikit dari mereka ingin memuji Rasulullah tapi dengan pujian-pujian yang berlebihan. Mereka bersolawat kepada Nabi, kepada Rasul, tapi dengan solawat-solawat yang sebagian lafadznya mengandung pujian-pujian yang berlebihan. Maka Rasulullah kalau mendapati yang seperti ini, wallahi beliau tidak akan ridho dan beliau akan mengingkarinya. Waqad aqada al-musannif rahimahullah lidzalika baban fi kitab at-tauhid. Apa yang kita baca ini tadi, contoh-contoh bagaimana Rasulullah menjaga kemurnian tauhid ini, musannif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga membuat sebuah bab untuk menjelaskan hal ini di kitab at-tauhid. Faqala, beliau beri judul bab itu bab majaa fi himayatil mustafa sallallahu alaihi wasallam himat tauhidi wa saddihi turuqas syirki. Ada yang pegang cetakan lain? Bunyinya seperti apa? Yang pegang cetakan lain, Abu Arish. Faqala bab himayati tauhid, ya, terus himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam hamad tauhid wasaddihi turuqas syirki. Oh ya, sama berarti ya. Tapi kalau kita cek di kitab tauhid, babnya yang benar bunyinya bab majaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid wasaddihi kulla tariqin yuwassilu ila syirki. Bab yang datang tentang penjelasan fi himayati tauhid, penjelasan tentang bagaimana penjagaan al-mustafa yaitu nabi, penjagaan nabi janabat tauhid terhadap tauhid, wasaddihi kulla tariqin, dan bagaimana beliau menutup segala celah, segala jalan, yuwassilu ila syirik, yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Untuk lebih lengkapnya kita akan bisa pelajari di kitab tauhid insyaallah taala. Naktafi bihadzal miqdar wa sallallahu wasallam wa barakala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.